Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita melanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil Dawa'i Syafi karya Qadhi Al-Qadhab Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih membahas tentang akibat dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pasal yang ke-50. Hifzul udhuni an sima'il muharramat. Pembicaraan kita masih seputar bagaimana setan dan bala tentaranya membenamkan perangkap agar umat manusia terjebak dalam dosa dan kemaksiatan. Di antaranya melalui anggota tubuh, organ tubuh yang dimiliki oleh manusia sebagai potensi-potensi yang bisa diarahkan menuju kebaikan atau keburukan. Mata, telinga, lidah, dan yang lainnya. Yang kemudian oleh setan la'natullahu alaihi dan bala tentaranya diusahakan agar diarahkan kepada wilayah-wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berbicara tentang mata dan telinga. Mata dan telinga. Dan pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana setan itu menggoda manusia melalui telinga. Ya. Sisa pembahasan tentang itu, tapi untuk bisa merangkum pembahasan, kita akan bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dari awal pembahasan tentang telinga. Summa imna'u thagral udhuni ayyadkhula minhu ma yufsidu alaikumul amra fajtahidu alla yadkhula minhu illa al-batin. Upayakan agar telinga manusia, kata setan kepada bala tentaranya, itu berada dalam wilayah kekuasaan kalian. Rusak pendengaran mereka, usahakan jangan sampai fajtahidu, usahakan jangan sampai masuk alla yadkhula minhu illa al-batil ke dalam telinga kecuali hal-hal yang sesat. Fa innahu khafifun 'ala an-nafsi. Hal-hal yang sesat, hal-hal yang batil, ya, yang berbau maksiat itu sesungguhnya lebih ringan untuk diserap oleh hawa nafsu manusia. Ya, di antaranya melalui pendengaran manusia. Tastahlihi wa tastajmilu. Karena telinga itu begitu mendengar hal-hal yang berbau maksiat, begitu mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara, ya, secara dorongan hawa nafsu itu dia lebih suka, lebih senang, lebih nyaman. Beda dengan kebalikannya, ya. Orang itu apabila mendengar kajian ilmiah, mendengar mau'izah yang disampaikan oleh para ulama, mendengar kajian-kajian hadis, semakin mendalam kajian tersebut, ya, semakin panjang yang dibahas, dia akan semakin merasa tidak nyaman, ya, semakin merasa tidak nyaman, karena di sana ada setan-setan yang diwakilkan. Bagaimana orang yang duduk di majelis ilmu misalnya supaya enggak betah di sana, orang yang mendengarkan kebenaran itu supaya gampang bosan, mungkin di awalnya excited, tetapi dalam waktu sejenak semua itu diubah oleh setan. Banyak sekali cara yang digunakan oleh setan kadang-kadang, ya, maaf ya, orang yang mendengarkan kajian ilmiah yang bagus, tiba-tiba oleh setan diajak dia mendengarkan, memerhatikan suara, ya, suara yang keluar dari mulut seorang guru mengaji misalnya, atau seorang ustadz yang sedang menyampaikan dakwahnya misalnya. Kok suaranya jelek banget ya, kok suaranya kayak ini kayak itu, sehingga mengubah konsentrasi yang tadinya dia begitu sumringah untuk mendengarkan kajian, terganggu, menjadi kurang nyaman. Atau kadang-kadang misalnya kondisi guru atau ustadznya. Pakaiannya yang kurang rapi, misalnya rambutnya yang acak-acakan misalnya. Semua itu menjadi perhatian tambahan digunakan oleh setan untuk mengubah perhatian orang ini. Atau kadang-kadang misalnya gurunya itu salah mengucapkan, ya. Mau mengucapkan halal jadi tidak halal misalnya, baik jadi tidak baik. Salah menyampaikan satu ungkapan. Karena setiap manusia pasti akan suatu saat ya terjebak dalam kesalahan tanpa dia sadari. Itu akhirnya dijadikan sesuatu yang tercetak di dalam hatinya. Ah, ustaz ini ngomongnya enggak hati-hati ya. Nanti kalau orang salah paham gimana? Akhirnya pikiran dia yang seharusnya digunakan untuk menyerap ya kajian yang disampaikan menjadi memikirkan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh gurunya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana setan berusaha menciptakan hal-hal yang tidak nyaman pada hal-hal yang baik. Tapi kalau mendengar hal-hal yang bersifat batil, digunakanlah hawa nafsu manusia. Yang memang secara fitrah hawa nafsu itu menyukai hal-hal yang tidak baik. Nanti akan kita sampaikan penjelasannya. Wa takhayyaru a'zabal alfaz wa asharaha lil albab. Kalau orang-orang yang mau digoda ini orang-orang pintar, gunakan ungkapan-ungkapan terbaik untuk menjebak dia. Bagaimana supaya dia senang mendengarkan hal-hal yang tidak bagus? Wamzazuhu bima tahwa nufuh mazza. Coba campurkan ya, campurkan ucapan kalian, ungkapan kalian itu dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Ya. Seperti kemarin sudah kita sampaikan ya, bagaimana Adam dan Hawa bisa terjebak ya oleh godaan iblis la'natullahu alaih. Karena iblis menggunakan posisi sebagai ahli nasihat. Inni lakuma laminan nasihin. Aku di sini berada di hadapan kalian ini sebagai juru nasihat. Kami cuma mau nasihatin saja. Karena posisinya sebagai juru nasihat, orang yang mau menasehati, nah orang yang merasa akan mendapatkan nasihat akan menerima dengan baik. Padahal yang akan disampaikan adalah ajakan-ajakan kebatilan. Maka hati-hati. Orang mengajak kita ibadah itu akan lebih mudah menyesatkan daripada orang mengajak kita langsung kepada perbuatan maksiat. Ya. Jadi ada kemaksiatan, ada keburukan, ada kebatilan yang dibungkus dalam ibadah, dibungkus dalam kata dakwah, ya. Dibungkus dalam kata berbagi kebaikan. Nah, kata-kata ini adalah ungkapan-ungkapan yang baik yang digunakan untuk menipu orang-orang yang pintar. Karena orang-orang yang pintar ini, yang senang ibadah ini akan begitu mudah digoda dengan kata-kata palsu. Kemudian wa alqul kalimata fa in ra'aitum minhu isgha'an ilaiha fajadduhu bi akhwatiha. Berikan dulu umpan ya, umpan lambung berupa ucapan yang kira-kira disenangi seseorang. Begitu dia bisa menangkapnya, merasa nyaman dengan ucapan tersebut, langsung ya ditambahkan dengan berbagai pendampingnya. Ucapan itu ditambah dengan berbagai pendamping, berbagai penghiasnya supaya orang itu semakin senang. Ini yang dimaksud dengan fazujuhu bi akhwatiha. Artinya carikan teman dari kata-kata tadi, kalimat-kalimat tadi, hal-hal lain yang kira-kira bisa semakin memotivasi orang tersebut untuk semakin suka dengan kebatilan. Wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in. Kalau orang tadi sudah mulai terperangkap dalam istihsan, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu orang tersebut mulai menganggap baik hal yang batil. Oh, ternyata bagus juga ya. Dulu saya menganggap ini salah, ini maksiat. Oh, ternyata banyak juga manfaatnya. Nah, kalau orang sudah seperti itu, falhaju lahu bizikri. Ya, dendangkan hal-hal tersebut di pendengarannya sehingga orang tersebut selalu mengingat-ingatnya. Ya, falhajuhu dari kata lahjah ya. Dari kata lahjah, falhajuhu lahu bizikri. Dendangkan itu terus menerus, iramakan dengan sebaik-baiknya supaya orang itu semakin banyak mengingatnya. Wa iyyakum ayadkhula min hadha as-saghri syai'an min kalamillah wa kalami rasulih. Yang hati-hati ketika mereka itu sudah mulai terjebak dengan hal-hal yang berbau maksiat, jangan sampai masuk ke telinga mereka sedikit pun dari kalam Allah dan kalam Rasulnya. Jangan sampai mereka banyak mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi, kira-kira begitu. Au kalam nusaha, bahkan jangan sampai dengar nasihat ujangan yang baik dari para ulama, ya, dari para ahli hikmah, dari ulama-ulama yang ahli ibadah. Fa in ghulibtum ala dzalik. Kalau ternyata kalian kalah, ini orang-orang memang sudah terbiasa ngaji, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa mengaji hadis-hadis Nabi, sehingga diajak menjauh nggak bisa. Padahal dia sudah mulai terperangkap dengan maksiat. Nah, Bagaimana in ghuribtum dzalika wa dakhala min dzalika syai' fahulu bainahu wa baina fahmi. Maka gunakan cara kedua. Kalau orang sekarang menyebutnya plan B. Nah, plan A enggak bisa, digunakan plan B, ya. Rencana kedua. Fahulu bainahu wa baina fahmi. Rusak pemahamannya. Enggak apa-apa Al-Qur'an masuk, enggak apa-apa hadis masuk, rusak pemahamannya. Wa tadabburihi, atau buat dia supaya dia tidak merenungi makna Al-Qur'an. Al-Qur'an biar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Ini yang disebutkan di dalam hadis, wailul li aqma'il qawil. Wailul li aqma'il qawil. Celaka orang-orang yang telinganya itu seperti, apa bahasa kita, semprong, ya. Semprong atau corong, ya. Corong minyak tanah. Ya. Seperti corong minyak tanah. Wailul li aqma'il qawil. Celaka orang yang telinganya itu seperti corong minyak tanah. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang tetap berbuat kemaksiatan meskipun mereka sudah tahu, oh itu salah. Jadi biarkan Quran itu masuk ke telinga mereka seperti aqma'ul qaul, masuk ke dalam corong minyak tanah. Masuknya dari tempat yang gede, tapi airnya keluar juga meskipun dari lubang yang lebih kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Buat mereka itu salah paham, atau kalau enggak salah paham, buat mereka itu rusak kebiasaan merenungi Al-Qur'an. Wa tafakkuruhu fihi wa li'udzati bihi. Jangan sampai dia memikirkan Al-Quran, mengambil nasihat dari Al-Quran atau hadis. Jadikan Quran dan hadis hanya sebagai penghias telinga mereka saja. Inna bi'udkhali diddi, di antara caranya dengan apa? Membayangkan hal yang menjadi kebalikannya. Dan ini akan dijelaskan nanti, ya. Jadi orang yang misalnya menyenangi sesuatu, gambarkan bahwa kebalikannya itu enggak jelek-jelek amat gitu loh. Misalnya ya, wanita yang berhijab. Ya, kemudian setelah itu gambarkan bahwa orang-orang yang tidak berhijab itu enggak jelek-jelek amat seperti pandangan kita. Ternyata banyak orang yang tidak berhijab lebih baik daripada orang yang berhijab. Gambarkan itu sampai akhirnya timbul keraguan-raguan, ya. Apakah memang lebih baik saya berhijab dulu atau memperbaiki akhlak saya dulu supaya nanti saya berhijab dalam kondisi akhlak sudah lebih baik daripada orang-orang yang tidak berhijab, akhlaknya lebih baik dari saya. Ini godaan. Jadi orang dibuat lari dari istiqamah terhadap sebuah perbuatan baik dengan dibayangkan bahwa perbuatan sebaliknya itu enggak seburuk yang dia kira. Nah, ini bahaya. Ini sangat berbahaya sekali. Kita yang menganggap bahwa setiap orang yang sudah berhijab pasti lebih baik, itu jelas salah. Ya. Kita menganggap bahwa orang-orang yang belum berhijab semuanya itu adalah jelek semata-mata, belum tentu. Siapa tahu mereka dalam perjalanan menuju kebaikan. Siapa tahu mereka memiliki banyak kebaikan yang tidak dimiliki oleh kita yang sudah banyak mengaji Islam lebih serius, ya. Tetapi jangan sampai itu menjadi titik masuk setan untuk akhirnya membuat kita ragu-ragu mengamalkan apa yang kita amalkan. Nah, ini bidkhali dhiya au bitahwili dzalika wa ta'zimi, atau dengan cara menakut-nakuti kita dengan bahaya kita melakukan kebaikan tadi. Wa ifhamihi, dengan memasukkan pemahaman anna hadza amrun hila bainan nufus wa bainahu. Dengan menggoda kita misalnya dengan mengatakan ini memang perbuatan baik, tapi jiwa dan nafsu kita itu masih terlalu jauh, ya, level kita dengan nafsu kita ini masih terlalu jauh untuk bisa mengamalkan amalan tersebut, kira-kira begitu. Fala sabilalah ilaih, sehingga kayaknya kalau sekarang kita mengamalkannya nggak mungkin. Wa huwa himlun saqil, itu merupakan beban berat. Himlun saqil alaiha, sesuatu yang masih berat buat kita. Jangan sampai, ya, itu godaan setan, ya. Wala tastaghil bihi wa nahwu dhalik, pokoknya dengan cara seperti itu. Wa inna bi irkhasihi 'ala an-nufus, atau justru bi irkhasihi 'ala an-nufus memberikan sisi-sisi apa, menjelaskan sisi-sisi jelek dari perbuatan baik yang kita lakukan. Sedikit memberikan apa, belido, meremehkan, ya. Memberikan pandangan meremehkan atau underestimate terhadap perbuatan-perbuatan baik tadi. Wa annal ishtighal bihi yanbaghi an yakuna bima huwa a'la indan nas. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, mbok, yang sudah bisa dianggap bagus oleh manusia. Kan kebaikan itu banyak, ya. Jangan amalkan ini, orang belum ngerti. Wa azza alaihim. Coba lakukan kebaikan-kebaikan yang kira-kira itu lebih bagus di pandangan mereka, ya. Lebih membuat mereka itu takjub. Supaya kita tidak kesulitan dalam mengamalkannya. Wa zabunuhu wa qabiluna lahu, orang-orang yang akan mau ngikutin kita nanti lebih banyak. Zabunnya artinya pelanggan. Kalau dalam dunia bisnis artinya pelanggan. Al-qabilun itu orang-orang yang menerima. Artinya orang-orang yang akan mau menerima apa yang kita lakukan itu akan lebih banyak. Wa ammal haqqu fa huwa mahjur. Tapi kalau dilakukan murni seperti yang kamu lakukan sekarang ini memang bagus, tapi ini mahjur. Ini sesuatu yang enggak umum. Orang sudah banyak ninggalkan. Wa qailuhu mu'aridun nafsahu lil adawa. Kalau kita melakukan, berarti kita mencari permusuhan dengan orang banyak. Wa rabihu bainan nas aula bil ithar. Hal yang lazim dan mudah diterima oleh pasar itu yang lebih baik kita dahulukan. Pokoknya hal-hal seperti itu. Bagaimana kebaikan itu dalam pandangan kita itu menjadi sesuatu yang remeh gitu. Ini memang bagus, tapi untuk saat sekarang bukan merupakan sesuatu yang paling bagus. Lebih baik kita memulai dari sesuatu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi bayangan-bayangan kayak gini banyak sekali, ya. Bahkan ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang ahli agama, bisa tertipu oleh bujukan-bujukan setan yang seperti ini. Ya, melangkah mundur sejenak dalam dakwah katanya supaya bisa melangkah lebih banyak ke depan suatu saat. Caranya mengalah, ya, dengan sedikit melakukan hal-hal yang salah. Gak apa-apa, pelan-pelan, ya. Gak apa-apa kita melakukan kebidaan-kebidaan, misalnya kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, pelan-pelan, nanti itu akan kita ubah. Bahkan nanti kita akan menggiring orang untuk meninggalkannya. Ini godaan-godaan setan. Biasanya kalau kita sudah di situ, kita akan istihsan. Kita akan menganggap baik, oh ternyata orang-orang yang mengamalkan seperti itu baik juga. Ternyata kita yang berpandangan jelek kepada mereka. Ternyata mereka lebih ikhlas. Ternyata mereka lebih rutin dalam melakukan kebaikan dibandingkan kita. Bla bla bla bla bla. Dan akhirnya kita akan menjadi pembela mereka. Ini cara setan menyesatkan kita dengan telinga pendengaran kita. Nah, coba perhatikan di sini. Wa idza syi'ta an ta'rifa dzalik. Kalau kita mau lihat di antara contoh bagaimana setan mengelabui manusia melalui pendengarannya, fanzur ila ikhwanihim min syayatinil ins. Coba perhatikan orang yang sudah menjadi setan-setan dari kalangan manusia. Kaifa yukhrijuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fi qalbi kathratil fudul. Contohnya mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kan berarti fi sabili dakwah, dalam jalan berdakwah. Tapi setan bisa mengelabui mereka. Fi qalbi kathratil fudul. Mereka terjebak dalam sumur fudul. Fudul itu melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka membangun sebuah kebiasaan yang itu tidak ada gunanya. Contohnya watatabu asawatun nas, kerja mereka cuma meneliti kesalahan orang. Amar ma'ruf nahi mungkar mereka lakukan, tapi kerja mereka meneliti kesalahan orang lain. Padahal ini diharamkan di dalam Islam. Wala tajassasu, jangan kalian bersikap seperti seorang spinis, seperti seorang mata-mata, kerjanya hanya nyelidiki kesalahan-kesalahan orang. Itu enggak boleh. Tapi ini yang dilakukan dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ta'arud minal bala lima la yutiq. Dan kemudian misalnya cara lain mungkin lebih ekstrim. Kalau tadi dengan menyelidiki kesalahan orang lain, yang satunya lagi dengan cara menempatkan diri kita dalam posisi yang susah, ya, dalam posisi yang berat sekali dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita enggak sanggup menerimanya. Ya. Misalnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa pilihan. Tetapi kita memilih cara yang paling berat. Padahal Nabi bersabda yassiru wala tu'assiru. Permudahlah jalan kebaikan itu, jangan dipersulit. Jadi Nabi kalau ada dua pilihan tentang satu perkara yang sama-sama bagus, beliau akan memilih yang paling mudah. Nah, ada sebagian di antara orang katanya faqqu raqabah. Ya. Bahwasanya asal daripada yang terbaik dalam melakukan sesuatu itu yang paling susah gitu loh. Bahwa semakin susah kita melakukan akan semakin besar pahalanya. Itu memang secara makna benar. Tapi bukan berarti akhirnya kita menenggelamkan diri dalam kesusahan sehingga akhirnya kita merasa berat. Ini yang disebut dengan wala yushada hadzal din ahadun illa ghalaba. Orang yang menyusah-nyusahkan ajaran agama ini, dia akan kalah. Ad-dinu yusr, kan agama ini mudah. Ya, jadi hendaknya kita jangan mempersulit ajaran agama ini. Nah, ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang brutal, yang akhirnya membuat dia kesusahan sendiri. Wa ilqa'il fitani bainan nas, yang akhirnya dia menyebarkan fitnah, menyebarkan apa namanya musibah, perpecahan di tengah umat. Tadinya mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena caranya yang radikal, terlalu agresif, terlalu banyak menanggung resiko, ya, akhirnya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan ayyakuna amruka bil ma'rufi ma'rufan wa alla yakuna nahyuka an munkarin munkaran. Kalau kamu mau melakukan amar ma'ruf itu kan berarti menyuruh orang berbuat baik. Hendaknya cara kamu juga cara yang ma'ruf atau cara yang baik. Nah, dan kalau kamu mau melakukan nahyun an munkarin, nahyun munkar kan artinya melarang orang berbuat jelek, mencegah orang berbuat jelek, maka jangan sampai cara kamu melarang mereka itu cara yang jelek. Ayyakuna amruka bil ma'rufi ma'rufan wa alla yakuna nahyuka an munkarin munkaran. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Nah, karena cara yang salah itu akhirnya menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini yang kadang-kadang dilakukan oleh orang yang menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, digoda ya oleh setan telinganya, ha tuh si fulan. Coba di sana lihat lagi ada si fulan melakukan kesalahan. Kemudian akhirnya dia melakukan tindakan agresif yang menyebabkan terjadinya fitnah di tengah umat manusia. Wa yukhrijuna ittiba' as-sunnah wa wasf ar-rabbi tabaraka wa ta'ala bima wasafa bi nafsihi wa wasafa bi rasulihi fi qalib at-tajsim wa tashbih wa taqyif. Nah, ini sedikit kita ngarah ke akidah. Kesesatan yang dialami oleh sebagian orang yang tujuan mereka sebenarnya ingin mengikuti sunnah. Ingat ya, ahlus sunnah wal jamaah ini adalah istilah yang bagus. Nah, oleh sebab itu diaku-aku oleh banyak orang. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Ya, banyak orang yang mengaku Laila sebagai kekasihnya. Cuma sayang sekali Laila sendiri tidak mengakui mereka sebagai kekasihnya. Artinya apa? Sesuatu yang baik pasti banyak diaku-aku. Maka banyak orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah ingin dan hatinya secara sadar ingin mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, tapi kemudian disesatkan oleh setan. Contohnya di sini, orang-orang yang mau mengikuti sunnah kemudian dia mau menjelaskan sifat-sifat asma dan sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mau menetapkan sifat-sifat Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi untuk melakukan itu mereka terjebak dengan cara yang salah. Ya, terjebak dalam qalib, dalam sumur tajsim, mujassimah. Ya, dia mengatakan Allah itu misalnya memiliki tangan. Lalu dia menggambarkan tangannya. Ya, mentajsim, menjelaskan tentang tangan sebagaimana yang dipahami oleh manusia. Mungkin bentuknya sama, cuma ukuran yang kita enggak tahu sebesar apa, misalnya seperti itu. Orang yang mengatakan demikian, maka dia telah terperangkap dalam tajsim. Karena begitu mendengar kata tangan Allah, dia langsung menggambarkannya seolah-olah seperti tangan yang dia kenal dalam definisi manusia. Itu namanya tajsim. Atau tashbih, menyerupakannya dengan tangan makhluk. Wa takyif, atau mencari-cari tahu bagaimana bentuk tangan Allah. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang justru mengeluarkan mereka dari pemahaman yang benar, menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu melakukan isbat. Isbatun bila tamsil, bila tashbih, wala takyif. Ahlus sunnah wal jamaah itu menetapkan sifat Allah. Apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah itu sami', Allah sami', Allah basir, Allah basir, Allah qadir, Allah qadir, Allah dikatakan Allah mutakabbir, Allah mutakabbir. Apapun yang disebutkan, sifat-sifat Allah di dalam Quran dan Sunnah ditetapkan. Memang demikian. Cuma kita tidak menggambarkannya secara fisik, juga tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak mencari bagaimananya. Sami'a yasma'u yasma', artinya Allah maha mendengar. Kita tetapkan sebagaimana makna dari bahasa tersebut. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menanyakan bagaimananya. Kemudian menyerupakan dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un, karena Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Nah, diperhatikan di sini ya. Jadi banyak orang yang ingin menetapkan asma dan sifat Allah, maunya bagus tapi digoda oleh setan, akhirnya dia melakukan tajsim, ya, menggambarkan bentuk sifat-sifat Allah atau menyerupakannya tashbih dengan makhluk atau takif atau berusaha mencari tahu bagaimananya. Ya, wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu adalah bid'ah. wa yusammuna 'uluwallahi 'ala khalqihi wastiwa'ihi 'ala 'arsyihi wa mubayatihi li makhluqatihi tahayyuzan. Kan dikatakan Allah itu maha tinggi. Kemudian dikatakan Allah itu istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas 'arsy. Itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, itu yang kita tetapkan. Yang tidak boleh kita lakukan mengatakan istiwa itu, menggambarkan istiwa itu sebagaimana gambaran manusia, itu tidak boleh. Ya. Dengan mengatakan, dengan menyerupakan istiwa dengan istiwa yang manusia itu tidak boleh. Membayangkan bagaimananya istiwa Allah itu yang tidak boleh. Kan ada sebagian di antara orang yang mengatakan ahlu sunnah, ya, kalangan ahlu sunnah, ya, yang mengatakan Allah itu istawa alal ars, itu berarti menyerupakan dengan makhluk. Makhluk itu bersemayam di atas kursi, duduk di atas kursi, bersemayam di atas kursi, itu berarti menyamakan dengan makhluk. Orang yang mengatakan ini berarti menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, itu persoalannya. Karena kalau semuanya dipertanyakan dengan pernyataan yang sama, semua sifat Allah akan seperti makhluk. Allah sami, Allah maha mendengar. Lalu kita bayangkan mendengarnya manusia loh. Gimana ya mendengarnya Allah ini? Ya, oh berarti Allah mendengar seperti manusia. Oh tidak, berarti Allah tidak mendengar. Akhirnya kita menampik sifat tersebut atau menakwilkannya. Ya. Sementara kita harus menetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi mereka yang menampik uluwallah, istiwa Allah di atas aras, karena mereka menganggap bahwa ketetapan itu adalah ketetapan yang disamakan dengan konsekuensi makhluk. Allah tidak, laisa kamitslihi syai. Ya, sama Allah tidak sama dengan sama makhluk. Melihat basar Allah tidak sama dengan basar makhluk. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Takabur Allah tidak sama dengan takabur makhluk. Ya. Jadi jangan disamakan. Allah itu tidak bersatu dengan makhluk. Allah itu tidak mubayyin, ya. Atau itu mubayyin an khalqih, ya. Tidak akan bersatu dengan makhluk. Terpisah dengan makhluknya, Allah itu berdiri sendiri. Itu benar. Dan istawa 'alal 'arsy itu tidak bertentangan dengan semua itu. Nah, karena istiwa aras itu istiwa'un yaliqu bijalalih, istiwa yang sesuai dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pemahaman manusia. Ya, sekali lagi, kalau ini dibantah hanya karena dianggap itu sama dengan makhluk, semua sifat Allah akan dianggap sama dengan makhluk. Ya, maka kita katakan semua yang dinisbatkan kepada Allah syai'un yaliqu bijalalih, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, misalnya mereka mengatakan Allah itu di atas, di atas beristiwa alal aras, berpisah dari makhluknya. Sebagian di antara orang yang menetapkan ini, mereka mengatakan begitu, tapi salah dalam penafsiran. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa itu adalah istiwa yaliqu bijalalih, istiwa yang sesuai dengan kemahaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanyakan bagaimananya. Mereka mengatakan Allah itu istawa, Allah itu berada di ketinggian, Allah itu istawa alal aras, bersemayam di atas aras, dan itu berarti Allah itu memilih satu di antara sekian tempat. Tahayyuz itu maksudnya begitu. Tahayyuz berarti menempatkan diri dalam satu tempat tertentu dan tidak di tempat yang lain. Karena dia membayangkan itu seperti makhluk bersemayam. Ya. Kalau kita bayangkan bersemayam di satu tempat, kita nih sekarang di rumah, berarti kita nggak di luar rumah, gitu. Ya, itu kan pandangan kita yang masih terikat dengan ruang dan waktu. Ingat, ini pandangan manusia, ruang dan waktu itu pandangan manusia. Nah, itu istilah-istilah yang ada dalam dunia kemanusiaan. Allah disebut istawa, ya yaliqu bijalalih, tidak bisa dibayangkan bagaimananya. Ya, kalau dibayangkan bagaimananya, semua akan rusak. Karena kita membayangkan dengan sesuatu yang sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang dipahami kita sebagai manusia. Ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi buat hal itu menjadi sederhana. Ya, jangan dipersulit. Allah katakan Allah sami, kita katakan sami. Allah basir, kita katakan basir. Allah istawa alal arsy, kita katakan istawa alal arsy. Ya. Tetapi bagaimananya, itu yang kita tidak tahu. Tidak akan pernah tahu kita bagaimananya. Karena itu adalah sifat yang sesuai dengan kemahaan Allah, kemuliaan Allah yang tidak bisa kita pahami dengan pemahaman kita sama sekali. Ya, bagaimananya tidak bisa kita pahami. Bagaimananya, ya, tidak bisa kita pahami. Lalu kemudian selanjutnya, demikian juga ketika memahami firman Allah, man yas'aluni fa'u'tih, di sepertiga malam terakhir itu kan Allah turun ke langit dunia. Maka mereka mengakui ini, tapi kemudian mereka mengatakan itu adalah taharukan wa intiqalan, berarti Allah berpindah. Ya, dari atas sana di langit ke dunia, pindah ke dunia betulan, meninggalkan tempatnya. Itu kan sekali lagi pemahaman kita yang terperangkap ruang dan waktu. Ya, terperangkap ruang dan waktu. Ketika Allah turun ke langit dunia, pahami itu sebagai turun ke langit dunia, ya sudah sebatas itu saja. Bagaimananya? Kita jauh enggak usah memikirkan. Ya, bagaimananya? Kalau turun itu berarti dari atas ke bawah, itu kan pikiran manusia sekali lagi, ya. Sekali lagi pikiran manusia. Ketika kita mikirkan semacam itu, kita yang akan pusing sendiri. Ujung-ujungnya kita akan menampik nanti ujung-ujungnya. Kalau kita berpikir begitu terus, lama-lama kita akan menampik semua sifat-sifat Allah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Gulat Al-Mu'tazilah. Gulat Al-Mu'tazilah di masa lalu, yang akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya. Mereka menolak semua sifat-sifat Allah. Mereka menerima sebagai nama, tapi tidak sebagai sifat. Allah Alim, Alim. Tapi itu bukan sifat Allah. Itu hanya nama saja. Tidak ada maknanya. Ya. Sementara kelompok yang lebih jahat lagi, itu yang disebut dengan Al-Mu'attilah, Gulatul Mu'attilah, itu yang betul-betul menolak asma dan sifat semuanya. Nah, bahwa itu merupakan ucapan tanpa makna semua. Bukan sebagai nama, juga bukan sebagai sifat. Ya, itu semuanya bisa terjadi ketika kita berusaha mengolah semua itu dengan pikiran kita. Makanya as-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimananya itu adalah bid'ah. Kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak mempertanyakan bagaimananya. Lalu ada sebagian orang yang berkata begini, bukankah itu merupakan mufawidah, pemahaman mufawidah. Ya. Mufawidah itu bukan begitu. Ya. Mufawidah itu ketika dikatakan apakah Allah sami? Ya sami. Sami maksudnya gimana sami? Ya pokoknya sami lah. Maknanya wallahu alam. Ahlu sunnah wal jamaah tidak berkata begitu. Sami ya sami. Amin yasma wa yasma. Allah mendengar. Allah maha mendengar. Ditetapkan Allah maha mendengar. Nah yang tidak boleh dipertanyakan bagaimana Allah mendengarnya. Istiwa, istiwa. Yang tidak boleh dipertanyakan bagaimana Allah istiwanya. Itu yang tidak boleh dipertanyakan. Tapi kalau mufawidah, masa bodoh sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Pokoknya sami artinya apa? Wallahu alam bisawab. Ya. Allah basir, ya basir. Ha? Maksudnya basir dari kata basir enggak? Wallahu alam bisawab. Ya. Itu namanya mufawidah. Mereka yang berusaha menyelamatkan diri akhirnya terjebak dalam kesalahan dengan tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada persoalan wa yusammuna ma wasafa bihi nafsuhu min al-yadi wal wajhi a'dha' wa jawarih. Ada juga orang yang menetapkan Allah itu memiliki tangan, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis, tetapi kemudian dia memahami tangan Allah itu sebagai anggota tubuh seperti yang dimiliki manusia. Ya, ini yang salah, ya. Disebutkan wajah Allah, disebutkan tangan Allah, kita tetapkan, itulah yang ada. Wajah Allah memang, tangan Allah, ya tangan Allah. Tapi jangan bayangkan itu, jangan gambarkan itu, jangan serupakan itu dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Wa yasammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Sehingga segala perbuatan Allah mereka sifati, mereka gambarkan sebagai sesuatu yang baru, sebagai ciptaan. Termasuk kalamullah. Kalamullah ini Al-Quran, ini adalah ciptaan Allah. Mereka memahami demikian. Mereka menetapkan ini sebagai kalamullah, tapi mereka mengatakan ini sebagai makhluk. Begitulah sebagian di antara mereka yang menetapkan, tetapi dengan cara yang salah. Ada lagi yang tidak menetapkan, tapi menakwilkannya. Ada lagi yang tidak menakwilkannya sama sekali, tapi menafikannya. Jadi yang benar bagaimana? Menetapkan, tapi tanpa menakwilkan. Tanpa menyerupakan dengan makhluk, ya. Tanpa menanyakan bagaimananya. Menetapkan, tanpa menakwilkannya. Tapi juga tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak mempertanyakan bagaimananya. Jadi isbatu ma asbatahullah wa rasuluh, menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi juga tidak dengan cara apa? Dengan cara memahaminya secara salah, akhirnya menyamakannya dengan makhluk seperti yang dilakukan sebagian orang ini. Wa ma yaqumu min sifatihi a'radan, sehingga sifat-sifat Allah itu juga disebut sebagai a'rad. Itu ini istilah dalam ilmu mantik sebenarnya, a'rad. A'rad itu ya sesuatu yang berdiri terpisah dari materi. Terpisah dari materi. Ya, jadi materi itu ya sesuatu yang kasat, bisa dipegang, bisa sentuh, ya bisa diketahui wujudnya. A'rad itu terpisah dari materi. Yang terpisah dari materi. Sifat manusia termasuk a'rad. Jadi sifat Allah itu dianggap seperti a'rad, seperti sifat manusia, ya, yang terdiri dari materi fisik manusia. Itu kan pemahaman kita tentang sifat manusia. Maka jangan itu dijadikan sebagai pemahaman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. sifat Allah tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah siapapun apapun dari makhluknya. Ya. Maka sekali lagi, summa yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsuhu bi nafyi hadhihi al-umur. Akhirnya gara-gara mereka salah dalam menafsirkan tadi, menganggap mereka karena ketakutan mereka dalam menetapkan sifat Allah, ada di antara mereka yang sampai berakhir pada menafikan semua sifat-sifat tadi. Wa yuhimuna al-aghmara du'afa al-basair anna itsbata as-sifat allati nataqa biha kitabullah wa sunnatur rasulillah tastazimu hadhihi al-umur. Orang-orang yang bodoh ya, disebut di sini dengan istilah al-aghmar, wa du'afa al-basair, orang-orang yang lemah pikirannya, akan menganggap kalau kita menetapkan sifat Allah itu berarti mengharuskan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang mereka jadikan sebagai kesimpulan akhir. Wa yukhrijuna hadha at-ta'dil fi qalib at-tanzih. Lalu ketika mereka akhirnya menolak semua sifat-sifat Allah, mereka menganggap bahwa mereka sedang menyucikan Allah. Kami tidak mengakui Allah itu Sami, Allah itu Basir, karena kami ingin menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kalau kami katakan Allah Basir, serupa dengan makhluk. Allah mutakallim, Allah berbicara, serupa dengan makhluk. Allah istawa ala al-ars, serupa dengan makhluk. Ya, semua sifat-sifat itu serupa dengan makhluk. Oleh sebab itu kami menolak semua sifat tadi dengan maksud menyucikan Allah. Ini salah. Ikhwasakan fidin yang dimuliakan Allah, ini ungkapan yang menunjukkan seolah-olah mereka itu ahlul haq, membela kebenaran padahal mereka membela kebatilan. Wa aktsarun nas du'afa al-qul yaqbaluna syai' bil-lafdin. Nah, kebanyakan orang-orang yang lemah akal ini, mereka menerima sesuatu itu dengan satu lafal, wa yurudduna bi'ainihi bilafdin akhar, tapi menolaknya dengan lafal lain. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan Allahu Sami'un 'Alim, ya Allahu Sami'un 'Alim. Nah, apakah Allah Sami' itu berarti Allah Maha mendengar? Alim itu Allah Maha mengetahui? Enggak. Ya. Kita menolak semua sifat-sifat Allah. Ini hanya merupakan lafal saja. Jadi mereka menerima lafalnya tapi kemudian mereka menolak isinya, menolak maknanya. Padahal nazala Al-Qur'an lafzan wa ma'nan. Ingat, Al-Qur'an itu turun dengan lafal dan maknanya. Lafal dan maknanya, bukan hanya lafal saja tapi juga maknanya. Tidak ada lafal-lafal di dalam Al-Qur'an yang tidak ada maknanya. Ya. Kemudian digambarkan di sini dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jins. Kami telah menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, setiap nabi itu memiliki musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrafal qaul, masing-masing membisikkan kata-kata yang indah. Nah, zukhrafal qaul ini artinya ghurur, tipuan setan, mengubah yang batil menjadi baik. Makanya orang-orang yang menolak sifat Allah itu menganggap diri mereka baik karena mereka menganggap menyucikan Allah. Mereka yang menakwilkan semua sifat-sifat Allah menganggap baik dengan mengatakan agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Mufayyidah yang enggak mau tahu dengan makna asma dan sifat juga menganggap baik karena mereka mau menyelamatkan diri, enggak mau seperti Al-Mu'tazilah yang menafikan seluruh sifat, enggak mau seperti Al-Asy'ariyah yang menafikan sebagian sifat, ya. Mereka juga enggak mau seperti Al-Mu'attilah. Mereka juga enggak mau seperti Al-Mujassimah atau Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya mereka memilih pendapat udah masa bodoh, ya, mukhawidah, ya. Terjerumus dalam kesalahan, tapi mereka menganggap mereka sedang berbuat baik. Kenapa? Karena mereka lepas tangan dari semua itu. Ikhwasul fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa pintarnya setan itu mempermainkan pikiran manusia supaya tersesat dengan gambaran-gambaran kebaikan tadi. Fasamahu zukhrafan, kenapa disebut sebagai hiasan di sini? Wahuwa batil, padahal itu batil. Li'anna sahibahu yuzakhrifuhu yuzayinuhu mastata. Karena orang yang memiliki pemikiran yang salah, akidah yang salah itu akan berusaha menghias-hiasi agar seolah-olah mereka membela kebenaran. Kami membela Rasulullah, membela Allah, ya. Wa yaqiru ila sam'il maghrur fayaqtarabihi. Ketika mereka jelaskan kepada orang banyak pun bisa terpengaruh oleh mereka. Nih, kami mau menjelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Jangan kamu berkata bahwa Allah begini, Allah begini. Ya, biarpun disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, kita takwilkan saja maknanya bukan seperti itu, supaya tidak sama dengan makhluk. Padahal untuk mengatakan tidak sama dengan makhluk tidak perlu penakwilan. Penakwilan itu gara-gara, sekali lagi, kita memahaminya dengan pemahaman manusia, makanya kita harus menakwilkan. Kalau kita katakan Sami', ya, Allah itu Maha mendengar, dan itu adalah sam'un, mendengar, yaliqu bijalal, sesuai dengan kemahaan Allah, kemuliaan Allah, selesai sudah perkara. Tidak perlu ditakwilkan. Karena kita tidak menjelaskan bagaimananya. Bagaimananya ini yang di luar kapasitas manusia untuk memahami. Tapi gara-gara kita memikirkan, menyerupakan dengan makhluk, akhirnya kita berusaha menakwilkannya. Jadi para awal itu berasal bukan dari siapa-siapa, dari kita sendiri. Kita sendiri yang melakukan itu. Wal maksud anna syaitan qad lazima saghral udhun. Intinya, setan itu kadang-kadang menguasai pendengaran manusia. Wa yudkhilu fiha ma yudhirul abda, lalu memasukkan ke dalam telinga manusia segala sesuatu yang bisa berbahaya bagi seorang hamba. Wa la yanfa'u, tidak memberikan manfaat sama sekali. Wa yamna'u ayadkhula ilaiha ma yanfa'u, segala sesuatu yang bermanfaat diusahakan enggak masuk ke kuping. Wa in dakhala bi ghairi ikhtiyarihi afsada 'alaihi. Kalau keburu masuk, hal-hal yang baik dirusak pemahamannya. Jadi orang yang sangat memalukan itu orang yang sudah betul-betul masuk ke dalam pikirannya itu Quran, hafalan Quran masuk, hafalan hadis masuk, ya. Tapi kemudian disesatkan oleh setan dalam memahaminya. Sehingga mereka menganggap diri mereka ahlul Quran, diri mereka ahlul hadis, diri mereka ahlul sunnah, padahal mereka telah disesatkan oleh setan di dalam memahami kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasanya setan dalam mengolah pendengaran yang masuk ke telinga kita. Jadi kalau ahlul batil itu, orang yang senang dengan kebatilan, yang berpemahaman salah tentang akidah, tentang Islam, itu kalau mendengar penjelasan yang baik, itu merasa berat. Ya. Sangat berat sekali, karena di dalam dada mereka ada 1001 takwilat, penakwilan, untuk menolak kebenaran tadi. Penakwilan itu yang diciptakan oleh setan. Penakwilan-penakwilan itu yang diciptakan setan di dalam dirinya untuk menolak kebenaran. Yang ke-51, akibat dosa dan maksiat yang ke-51 adalah dalam bab 51 digambarkan di sini hifdzul lisan anil kalam fil muharramat. Ini mungkin masih bagian dari bentar ya. Ya. Mungkin masih bagian dari 49 nih penjabarannya. Hifdzul lisan anil kalam fil muharramat. Bagaimana kita menjaga lisan kita untuk tidak berbicara yang batil. Nah, salah satu di antara pintu setan untuk menggoda kita adalah lidah kita, lisan kita. Summa yaqul, setan berkata begini. Qumu ala saghlil lisan, perhatikan pertahanan lidah manusia. Fa innahu saghlul azam, ini pertahanan terbesar manusia. Wa huwa qibalatul malik. Kalau bisa diibaratkan lisan itu seperti qibalatul malik. Qibalatul malik itu daerah wilayah kekuasaan yang paling private. Wilayah kekuasaan yang paling private itu adalah lidah. Ya. Jadi menjadi kekuatan utama, kalau yang namanya senjata itu senjata pamungkas, itulah kibalah, kibalatul malik. Fa'ajru alaihi minal kalam yadurru wa la yanfa'u. Gampang saja manusia itu supaya sesat, biasakan dia mengucapkan hal-hal yang berbahaya dan enggak bermanfaat. Wamna'uhu ayyujra alaihi syai'un mimma yanfa'u. Jangan sampai lidah itu terbiasa dengan hal-hal yang bermanfaat. Min zikrillah, banyak berzikir, wal istighfar, wa tilawati kitabi, banyak istighfar, banyak membaca kitab Allah, wa nasihati ibadi, banyak menyampaikan nasihat, wa takallum bila ilmin nafi, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, membicarakan tentang ilmu yang bermanfaat, wa yakunu lakum fi hadha sagri amrani aziman. Ya, ini akan dijelaskan sebelumnya, sebelum kita jelaskan bagian akhir ini, nah, kita tegaskan dulu bahwa lidah manusia ini bagian yang paling sentral sekali dari pusat pergerakan manusia. Ya, sehingga ketika seorang sahabat menanyakan tentang jalan keselamatan, fahfaz hadza, jaga lisanmu, itu disabdakan oleh Nabi. Kemudian sahabat ini yang bernama Mu'az bin Jabal mengatakan, "A inna la mu'akhadhu nabi mana taqabbi al-sinatuna?" Apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban hanya sekedar dengan apa yang kami ucapkan? Maka Nabi bersabda, "Ma ukiba ahlu jahannam." Ya, setiap orang yang masuk ke dalam neraka jahannam, ma'ukibah halul jahannam, illa hasa'ida al-sinatihim, setiap orang yang dimasukkan ke dalam jahannam pasti karena sebab perbuatan-perbuatan lisan mereka, pasti karena sebab perbuatan-perbuatan lisan mereka. Jadi semua segala sesuatu yang menyebabkan manusia itu masuk neraka itu pasti awalnya dari lisan. Makanya ini istaqamta istaqomna, seluruh anggota tubuh akan berkata kepada lisan, ya, itu di dalam hadis, ya. Ini istaqomta, kalau kamu lurus wahai lisan, kami juga akan ikut lurus. Wa ini awajesta awajazna. Kalau kamu bengkok, kami juga akan bengkok semua. Jadi hati-hati ya, lidah itu berbahaya sekali. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga lisannya, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Sampai Imam An-Nawawi mengatakan begini, fa idza stawal amru bainal kalami was-sukut. Seandainya misalnya nih, orang itu ngomong atau diam sama-sama baiknya, fas-sukutu lahu afdal, maka lebih baik dia diam. Ya, kalau berbicara dosa, tinggalkan dosa. Kalau diam dosa, jangan diam. Ya, sesuatu misalnya harus disampaikan. Kalau kita diam malah dosa, ya sampaikan. Kalau kita ngomong malah berdosa, diam. Tapi kalau sani diam sama ngomong sama-sama baiknya, sama-sama mubahnya misalnya atau sama-sama sunnahnya, maka pilihlah diam. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan karena ketika kita berbicara, misalnya sama-sama mubah nih, ya, ngomong mubah enggak ngomong mubah. Ketika kita ngomong bisa saja kita terselip salah dan akhirnya keluar dari konteks mubah menjadi haram, kan gitu. Kan ada orang yang misalnya mau berbuat baik dengan ucapan. Maunya baik salah ngomong. Orang yang tadinya kita puji merasa dihina. Orang yang tadinya kita jawab dengan kata-kata yang baik, dia dengarnya salah, menjadi jelek. Nah, itu kira-kira demikian maknanya. Jadi itu bahayanya lisan. Maka dikatakan di sini, wa yakunu lakum fi hadzal saghri amrani aziman. La tubalun bi ayyihim ghafirtum. Ada dua trik untuk menggoda manusia dengan lisannya. Terserah kalian mau memenangkan pertarungan dengan manusia dengan cara yang mana terserah. Ya, pokoknya kalau salah satu di antara cara tersebut itu yang paling jelek buat manusia, goda dia untuk melakukannya. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama. At-takallum bil batil. Ajak orang untuk mengucapkan yang batil. Ya, caranya macam-macam. Mengucapkan langsung kata-kata kotor, kata-kata batil, atau kata-kata kebenaran tapi bercampur batil. Ya, kadang-kadang batil memang betul-betulan. Kadang-kadang benar tapi dicampur dengan batil. Kan banyak ya orang melakukan dakwah tapi dengan cara batil, kan gitu. Nasihat dengan cara batil. Mengecam perbuatan jelek tapi dengan cara yang batil. Fa innal mutakallima bil batil akhun min ikhwanikum. Orang yang suka ngomong batil itu sahabat kalian, saudara kalian, wahai setan. Wa min akbari jundikum, akan jadi tentara kalian yang paling hebat. Wa ikhwanikum, akan jadi penolong-penolong kalian dalam kebatilan. Jadi orang yang suka berbicara batil, hati-hati ya. Itu adalah orang-orang yang jadi musuh-musuh setan. Ma asarra ahadun sarirah, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika seseorang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, illa azharahullah, pasti akan Allah tampakkan ya. Fi safahati wajih, pada kerut-kerut wajahnya, afala ta'ati lisani, atau dalam dalam ucapan-ucapannya. Jadi orang-orang yang banyak mengucapkan batil memang karena hatinya penuh dengan kebatilan. Enggak bisa disembunyikan. Mungkin yang diucapkan hanya 500, padahal dia menyembunyikan 1000 mungkin. Nah, karena saking banyaknya yang keluar pun akhirnya banyak. Wasani as-sukut anil haq. Yang kedua, kalau kalian enggak bisa mengajak orang untuk mengatakan yang batil, ajak dia untuk sukut anil haq. Jadi orang yang bisu enggak mampu mengucapkan kebenaran. Dia enggak mengucapkan kebatilan tapi juga enggak bisa mengucapkan kebenaran. Fa inna sakit anil haq akhun lakum akhras. Ya, orang yang tidak mampu mengucapkan kebenaran ini adalah saudara kalian juga, cuman kami menyebutnya saudara bisu. Jadi saudara setan tapi saudara bisu. Kalau yang tadi teman setan karena banyak ngomong batil, ini teman setan karena dia memang enggak bisa menyampaikan kebenaran. Mana yang lebih jelek? Bisa dua-duanya. Bisa salah satu lebih jelek dari yang lain. Orang yang tidak menyampaikan kebenaran itu bisa juga menjadi lebih buruk daripada orang yang menyampaikan kebatilan. Kama annal awal akhun lakum natiq. Kalau orang yang banyak ngomong kebatilan itu saudara kalian yang pandai ngomong. Kalau ini saudara kalian yang bisu. Warubama kanal akhut tsani anfa ikhwatikum lakum. Bahkan bisa jadi orang yang kedua ini lebih bermanfaat buat kalian. Kan kadang setan ini dibela sama ahli batil yang suka ngomong kejelekan. Tapi mungkin gara-gara itu orang akan waspada. Misalnya kita melihat ada da'i, ada orang yang dikenal publik yang suka menyampaikan kebatilan-kebatilan, kita kan langsung hati-hati. Tapi yang berbahaya itu orang yang diam, nggak ngomong, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ini kita nggak tahu dia itu musuh atau teman. Nah, maka ini bisa menjadi sahabat setan yang paling yang baik. Amal saya itu mukawlun nasih. Kira-kira engkau pernah mendengar ucapan seseorang Abu Ali Ad-Dakkak pernah mengucapkan ucapan ini. Abu Ali Ad-Dakkak mengatakan, Al-Mutakallim bil-batil syaitanun natiq. Orang yang berbicara dengan kebatilan, itu ibarat setan yang pandai ngomong. Wasakitu anil haq. Sementara orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran, syaitanun akhras, itu adalah setan yang bisu. Farribat al-ribat. Farribat al-ribatu ala hadas sagar. Kalau kalian mau mendapatkan tempat terbaik pada diri manusia, untuk menggoda manusia, nah, inilah tempatnya, lisan mereka. Ala hadas sagar ayatakallama bihaqin, awyum sika an batil. Jangan sampai dia mengucapkan yang benar, atau tidak mengucapkan yang batil. Wa zayyinu lahu at-takalluma bil batil bi kulli tariq. Coba upayakan agar orang ini senang menyampaikan kebatilan tapi tidak merasa menyampaikan kebatilan gitu. Kan ada orang yang mengatakan kebatilan lalu mengatakan ini memang gaya saya gitu ya. Nah, saya sebenarnya maunya baik tapi caranya salah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana orang berbicara dengan kebatilan tapi dihiasi supaya enggak nampak berbicara tentang kebatilan. Wa khawifuhu min at-takallum bil haqq bi kulli tariq, dan upayakan mereka tidak menyampaikan tidak menyampaikan kebenaran, tapi juga mereka tidak merasa salah. Ya, saya nggak mau menyampaikan yang hak di sini karena akan lebih bermanfaat buat saya dan orang lain. Ya, itu bahasa orang yang penakut. Ya, memang ada suatu saat bahwa kebatilan itu harus yang kebenaran itu tidak harus diucapkan, tapi bukan berarti tidak diucapkan kepada semua orang. Ada yang hak itu yang disampaikan kepada masing-masing orang dengan cara berbeda-beda. Itu yang benar. Ya, mungkin kita tidak menyampaikannya secara vulgar di hadapan fulan, tapi menyampaikan vulgar di hadapan fulana. Maaf, di hadapan alan ya, jangan fulana ya. Di hadapan fulan tapi menyampaikannya secara vulgar di hadapan alan. Ya, itu artinya apa? Itu artinya kebijakan di dalam dakwah. Bukan berarti kita tidak menyuarakan kebenaran, tapi menyuarakan kebenaran secara proporsional. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak bisa memahami kebenaran secara utuh. Nah, ini termasuk bab hadditsun nas ala qadri uqulihim. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Sampaikanlah kebenaran sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Kalau mereka belum bisa memahaminya, ya enggak usah itu sampaikan kepada mereka. Misalnya nih, ada perbuatan yang batil, perbuatan bid'ah. Kalau kita jelaskan kepada mereka itu, ini bid'ah, dalil ini, mereka enggak tahu, enggak paham apa itu bid'ah. Ya, kalau kita paksakan, akan berbahaya. Tapi upayakan misalnya bagaimana orang itu bisa menghindari perbuatan ini dengan cara yang lain, kan enggak apa-apa. Bukan berarti kita tidak menyampaikan kebenaran kan, tapi dengan cara lain. Anak kecil yang mau melakukan sesuatu, itu kan gak harus kita katakan jangan. Bisa jadi kita katakan jangan, dia malah maju. Tapi cukup berikan dia sesuatu yang lain, supaya dia menghindari kebatilan ini. Begitulah sikap kita kepada orang yang belum bisa paham. Jangan paksakan ini bid'ah, gak tahu bid'ah ya, belajar dulu. Ya susah, karena kalau orang belum mengerti, dipaksakan pun gak akan ngerti. Disuruh dia mempelajari tentang bid'ah, silakan kamu dengarkan ini, baca buku ini. Dia sudah antipati, gak mau. Ya, jadi artinya kalau orang itu bisa dihindarkan dari yang salah, tidak harus menjelaskan kepadanya tentang hakikat yang salah tersebut, enggak jadi masalah, dan itu tidak termasuk orang yang diam, tidak menyampaikan kebenaran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang dosa lisan pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasan tentang dosa lisan ini sangat panjang. Ya, karena ini bab yang sangat banyak dibahas oleh para ulama. Larinya itu ke dalam berbagai persoalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.